طيب saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sebuah poin yang cukup penting, yaitu tentang syirik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menghukumi orang-orang yang mereka mati di dalam kesyirikan, dia kekal neraka selama-lamanya. Disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa yattabi'u hadha asy-syirka asy-syirku bihi subhanahu fil af'ali wal aqwali wal iradati wan niyat. Wa yattabi'u hadha asy-syirka, dan masuk juga dalam syirik ini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan, ucapan, dan juga dalam permasalahan niat. Fasyirku fi af'al, syirik yang bentuknya di dalam perbuatan seperti sujud kepada selain Allah dan tawaf di selain tempat rumah selain dari Ka'bah. Wa halqir ras, dan dia memotong rambutnya sebagai bentuk ubudiyah, sebagai bentuk perendahan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mencium batu selain daripada batu Hajar Aswad, atau mencium kuburan dengan maksud dan tujuan kubur, dan saya mencium kuburan akan memberikan keberkahan ke dalam hidup saya, atau sujud kepada kubur. Dan semua perbuatan ini telah dilanat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, di mana Rasulullah mengatakan, man ittakhadha qubur anbiya'i was-salihin masajida yusalli lillahi fiha fa kaifa biman ittakhadha al-qubur awthanan ya'buduha min dunillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat siapa yang menjadikan kuburan nabi-nabi dan orang-orang soleh sebagai masjid. Yusalli lillahi fiha, yang di situ disolatkan untuk Allah, terlarang, tidak dibenarkan. Nah, bagaimana lagi kalau seandainya seseorang menjadikan kuburan sebagai sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Faham ya? Jadi ketika di dalam kuburan itu ada masjid, kita dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sholat di situ, karena ada kuburan. Dan sholat yang dilakukan adalah untuk Allah, bukan untuk kubur. Nah, bagaimana lagi kalau seandainya seseorang mereka sholat di kuburan tersebut? Maka tentunya sholat meminta kepada kubur tersebut, sujud kepada kubur. Maka tentunya itu lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Sahihain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara wattakhadhu min quburi anbiya'ihim masajid. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan melaknat orang-orang Nasara ketika mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Wa min asy-syirki bihi subhanahu syirku bihi fil lafz. Dan juga di antara bentuk syirik kepada Allah itu syirik dalam ucapan. Syirik di dalam lisan. Jadi syirik itu bukan hanya seperti perbuatan yang kita sebutkan tadi, juga masuk daripada kesyirikan di dalam ucapan. Misalnya seseorang membahas dan selain nama Allah, Allah, dan juga Imam Abu Daud, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak." Barang siapa yang seseorang bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Nah, dan juga dari ucapan seseorang, ucapannya Masya Allah wa syi'a. Ini merupakan keinginan Allah dan juga keinginanmu. Sebagaimana juga sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seorang laki-laki berkata Masya Allah wa syi'a, ini merupakan kehendaknya Allah dan kehendaknya engkau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aja'altani lillahi nidda. Aja'altani lillahi niddan, apakah engkau ingin menjadikan aku sebagai tandingan Allah? Dia hanya mengatakan, Masya Allah wa syaita. Ini merupakan kehendaknya Allah dan kehendaknya engkau. Nah, bagaimana lagi kemudian ketika seseorang menjadikan Rasul tempat dia meminta. Dijadikan Nabi tempat dia berdoa. Dan seterusnya yang diposisikan sebagaimana posisi Allah Rabbul Alamin. Maka tentunya ini lebih terlarang dan tidak dibenarkan dalam agama ini. Dan juga para hadirin dan hadirat, di antara bentuk kesyirikan adalah kesyirikan dalam bentuk niat dan keinginan-keinginan yang Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan, ini merupakan suatu lautan tidak tanju minhu, dan sedikit di antara manusia yang mereka selamat dari hal yang seperti ini. Oleh karena itu, faman arada bi amalihi ghair wajhillah atau nawa syai'an ghairu taqarrubi ilaih wa talaba al-juz' minhu faqad asyraka fi niyyah fi baitihi wa iradatihi atau fi niyyatihi wa iradatihi. Barang siapa yang seseorang beramal dan sebuah amalan yang zahirnya adalah saleh, akan tetapi dia melakukan amalan tersebut bukan mengharapkan wajah Allah. Dia menginginkan perbuatan tersebut untuk mendekatkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam syirik niyyah. Faham ya? Jadi misalnya seseorang dia berbuat sebuah amalan ya menyembelih. Kemudian menyembelih tersebut dia niatkan untuk seseorang daripada makhluk yang mana dia berharap sesuatu dari makhluk itu seperti dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia menyembelih, ada dua syirik di sini. Syirik dari sisi perbuatan, syirik dari sisi niat. Sehingga disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, para hadirin dan hadirat, ayukhlasa lillah, maka hendaknya seseorang meniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya, dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dalam niat-niatnya. Dan ini merupakan hakikat daripada agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya dengan ibadah untuk mengibadahkan seluruhnya untuk Allah. Wala yuqbalu min ahadin ghairiha, yang tidak diterima satupun ibadah kepada selain Allah. Dan ini merupakan hakikat daripada agama Islam itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yabtaghil ghairal islam adina fala yuqbalu minhu wa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang seseorang berharap selain daripada agama Islam, maka dia terima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia di akhirat termasuk dari orang-orang yang merugi. Wa yamilatu Ibrahim allati man raghiba anha fa huwa min asafi sufaha. Dan ini merupakan agama Nabi Ibrahim. Dan siapa yang seseorang dia benci dengan agama Nabi Ibrahim, maka dia termasuk orang-orang yang paling safih. Tunggu sebentar ya. Kemudian para hadirin dan hadirat rahiman wa rahimakumullah, hakikat daripada syirik adalah tashbih, at-tashabbuh bil khaliq wa tashbih lil makhluq bihi. Hakikat daripada kesyirikan adalah seseorang menyerupai Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, atau makhluk yang diserupai dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan syirik. Apakah seseorang memberikan sifat-sifat Allah yang itu merupakan bagian kekhususan Allah kepada makhluk, atau dia memberikan sifat makhluk yang naqis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua-dua syirik. Hadza huwa tashbih fil haqiqah. Dan ini sebenarnya hakikat daripada tashbih itu sendiri. Bukan tashbih sebagaimana difahami oleh alul batil, difahami alul bidah, menyerupai sifat Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat bagi Allah. Nah, karena sebagian orang-orang mengatakan tasybih itu ketika kita menetapkan nama bagi Allah, menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang laik bagi Allah, yang sesuai untuk Allah. Itu dianggap oleh mereka sebagai tasybih. Tetapi sesuatu yang hakikatnya tasybih memberikan sifat yang dimiliki oleh makhluk yang kurang kepada Allah, atau memberikan sifat yang sempurna yang dimiliki oleh Allah diberikan kepada makhluk yang kurang. Itu sebenarnya daripada syirik itu sendiri. Itu dia sebenarnya tasybih itu sendiri. Wa dzalika yujibu ta'liq ad-du'a wal khauf ar-raja' wa tawakkul biwahdah. Oleh karena itu wajib untuk seseorang menggantung doanya, khaufnya dan rajanya hanya kepada Allah. Maka barang siapa yang seseorang menggantungkan sesuatu kepada makhluk, maka dia telah menyerupai Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Dan dia telah menjadikan apa yang sesuatu itu tidak mampu untuk memberikan manfaat untuk dirinya dan tidak bisa menghilangkan mudarat untuk dirinya kepada makhluk. Maka ini merupakan perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah mengatakan, "Wa man adzlamu mimman dhahaba yakhluqu khalqan ka khalqi fa yakhluqu dzarran aw yakhluqu habatan aw yakhluqu sya'iratan." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang mereka menciptakan ciptaan seperti ciptaanku, ya, dan hendaknya kalau mereka ingin melakukan itu, hendaknya mereka coba menciptakan sebesar gajagung, atau dia menciptakan sebesar biji-bijian, maka tentunya mereka tidak mampu untuk melakukan, karena memang makhluk adalah makhluk yang lemah. Tapi mohon maaf teman-teman, Qadarullah masyafa'al, saya lagi di luar kota. Qadarullah tadi ada kajian pada sholat subuh. Saya mohon maaf sekali, saya pikir tadi saya bisa mengambil pengajian hari ini seperti biasanya. Cuman ada sesuatu, sepertinya saya tidak bisa melanjutkan kajian kita di Zoom kali ini. Mohon maaf, dan insya Allah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin kalau ada soal, satu soal mungkin saya jawab. Ya, atau mungkin ada dua soal. Kalau memang ada, insya Allah saya jawab. Nah, kalau tidak ada, saya mohon maaf sekali, ya, itu di luar dari perkiraan saya. Tapi berkonflik, saya mohon maaf semuanya. Saya tutup, ya, kalau tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat itu membutuhkan apa? Ta'awud bersama. Ya. Jadi dakwah itu tanpa ada kalian itu tidak ada berarti. Cuman ada ustadz saja, ada menyediakan mic, ada menyediakan apapun kan, ada, akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah atau misalnya enggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustadz-ustadz ini. Tapi ketika antum berta'awud, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut. Butuh ta'awun dari kita bersama. Dan bagaimana media-media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita muslimin. Jadi siapa yang ikut membantu dan lain sebagainya dari media-media tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti para pendakwah. Insya Allah Ta'ala ini akan menjadi pahala jariah untuk kita apabila setiap kajian yang dilivekan melalui media Sunnah Aceh ini didengar oleh manusia dan menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah karenanya.